Sobat Bisnis, pada Bisnis Wisdom kali ini saya ingin sharing dengan Anda tentang sebuah kata yang berbahaya dalam kehidupan kita. Sebuah kata seharusnya, ini berbahaya sekali. Tetapi kata yang benar adalah harus, bukan seharusnya. Sering dalam kehidupan kita ketika kita mengerjakan sesuatu kita sadar, seharusnya saya hari ini mampir ke tempat mertua saya yang sedang sakit. Tapi karena sibuk, ya sudah nanti lain kali saja. Saya seharusnya menjemput anak saya yang sedang menerima rapot. Tapi karena bisnis ini sedang sibuk sekali, ya saya suruh orang lain saja. Saya seharusnya mau mengikuti kursus itu karena itu penting untuk kemajuan bisnis saya. Tapi tidak ada waktu karena ada kepentingan-kepentingan yang lain. Kata seharusnya ini membuat kita seolah-olah telah berusaha keras untuk mau melakukan itu tapi tidak bisa. Padahal sebenarnya kita sendiri yang tidak mau melakukan itu dan menggunakan kata seharusnya sebagai sebuah perisai untuk membenarkan diri sendiri. Ada orang yang tahu bahwa dia terlalu gemuk. Dia bilang, seharusnya saya mengurangi makan. Seharusnya saya berolahraga. Tapi dia tidak melakukannya. Maka kata yang benar sebenarnya adalah kata harus dan melakukannya. Bukan seharusnya lagi. Ya sudah, saya harus berhenti makan camilan. Saya harus pergi menjemput mertua saya dan menolong dia pergi ke rumah sakit. Saya harus melakukan ini. Bukan seharusnya lagi. Tetapi sebuah kepastian tindakan. Kepastian untuk melakukan sesuatu. Karena kita sering dalam kehidupan ini mencoba membela diri dengan menggunakan kata seharusnya. Seharusnya saya belajar komputer. Seharusnya saya mengikuti kursus. Seharusnya saya mengikuti seminar yang baik ini. Seharusnya saya mau bekerja lembur. Tapi Anda tidak pernah mengerjakannya. Maka inilah mitra bisnis yang berbahaya dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa kita seharusnya melakukan sesuatu, tapi kita tidak pernah benar-benar mau melakukan itu. Dan kita mencoba mencari pembenaran pada diri kita sendiri. Dan mengatakan, ah orang lain ya gitu. Ah seperti ini memang sudah umum. Memang semua orang kalau sudah tua ya akan gemuk. Dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Karena kita berusaha untuk membenarkan diri kita sendiri tanpa mau melakukan sebuah keputusan tindakan untuk melawan kelemahan kita dan mengatakan bahwa ini harus saya lakukan. Dan sekarang dan kita artikulasikan dalam sebuah tindakan. Mitra bisnis, trik kita adalah bagaimana merubah kata seharusnya menjadi sebuah kata harus dan melakukan itu. Karena sebenarnya Anda dan saya tahu apa yang berguna buat kita, apa yang baik buat kita, dan apa yang akan membawa kita lebih dekat pada sukses. Tapi kita jarang mau benar-benar melakukannya. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.